Dan tempat wudu itu penghalang. Penghalang. Yashku nas'amu wa yahtaju ila baqa'ihi. Susah untuk dilepas dan butuh untuk biar tetap di situ. Seperti contoh apa? Sepatu kan, khuf. Dia untuk melepas itu repot. Ketika safar, antum menggunakan sepatu, kaos kaki, mau lepas-lepas repot. Ya kecuali kalau memang ketika ke masjid ya nggak boleh masuk bawa sepatu ya, diusir sama orang. Itu maksudnya apa? Lepas kaos kaki, lepas lagi, itu lagi. Nah, di sini ada mungkin bagi aku suatu yang sok cuma diusap aja kan. Tapi padahal di sini ada syariatnya. Atau ketika antum safar, ketika antum safar mau lepas-lepas rekor. Atau dalam ketika antum jatuh terus tangannya patah ya harus digip. Kan enggak mungkin dilepas waktu wudu kan. Masa dilepas waktu wudu kan enggak mungkin. Mau dilepas itu susah. Nah, ini Islam mengajarkan bagaimana seorang itu mudah untuk tetap bisa wudu. Contoh yang lain. Seorang pakai imamah. Imamah, pakai imamah ya. Itu yang tumpet-tumpet itu. Tapi imamah yang biasa, yang memang itu susah untuk perlindungan, tumpet-tumpet sampai melilit ke leher. Nah, itu kalau dilepas dipasang lagi susah. Maka di sini ada kemudahan bagi Islam. Bagaimana tetap bisa apa? Tetap bisa melakukan wudu tanpa harus dilepas. Insya Allah kita bahas di sini. Imma li wiqayati apa? Idza kana ala syai'in min a'dha'il mutawaddi'a il yashku nas'u yahtaju ila baqa'i. Imma li wiqayati rijlain ka khuffain wa rahlihima. Yang pertama, untuk menutup kaki, melindungi kaki. Seperti kedua kaki ya, khuf, sepatu. Aw li wiqayati ar-ra'si kal imamah. Atau untuk melindungi kepala seperti imamah. Wa imma li wiqayati jarhin wa nahbihi kal jabir wa nawiyah. Atau untuk melindungi luka seperti perban. Ya. Ketika tangan antum diperban, mau wudu, kan enggak mungkin dilepas. Nah, di situ ada kemudahan bagi Islam. Fa inna syari' rakhasa lil mutawaddi' an yamsaha 'ala hadhihi al-hawa'id. Nah, asy-syari' yaitu Allah Ta'ala membuat syariat memberikan keringanan bagi seorang yang hendak wudu untuk yamsah, masah, mengusap, bukan membasuh. Kan enggak mungkin dibasuh, kan enggak mungkin ya. Cukup diusap. Ini keringanan. Wa yaktafi bidzalika 'an nasyaha wa ghasli ma tahtaha. Ya, cukup itu saja diusap daripada melepasnya atau kemudian mencucinya atau membasuhnya. Takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'ibadihi sebagai bentuk peringanan, bentuk memberikan keringanan bagi hamba-hambanya. Wa daf'an lil haraj anhum. Daf'an lil haraj anhum sebagai bentuk penolakan atau mengurangi seperti yang memberatkan bagi para hamba. Fa'amma yaqulu hafidhahullah ta'ala fa'amma mas'ul khuffaini aw ma yakumu maqama mahuma minam jawrataini wal iktifa bihi an ghasli rijlain. Adapun mengusap kedua sepatu atau yang sesama kedudukannya seperti menggunakan kaos kaki. Kaos kaki itu jawraben wal iktifa bihi min ghasli rijlain. Dan cukup untuk mengusapnya dari membasuhnya. Fahuwa thabit min ahadithis sahihah. Ini tetap ada bahkan thabit hukumnya dengan hadith-hadith yang sahih. Al-mustafidah al-mutawatirah fi mashihi sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu banyak, yang begitu mutawatir malah sanadnya dalam mengusap ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khadr wa safar. Ketika bermukim atau ketika safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa amara bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Dan Rasulullah memerintahkan itu dan juga memberikan keringanan bagi para umatnya. Qala al-Hasan di Al-Hasan al-Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku 70 para sahabat Nabi, ya, bahwasanya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa al-Khufayn, masalah al-Khufayn yaitu mengusap kedua sepatunya. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Muslim syarh Minhaj, rawa al-mas'a al-Khufayn qalaib la yusawna min as-sahabah, yang meriwayatkan mengusap kedua sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali di kalangan para rawi, ya, yang tidak terhingga jumlahnya di kalangan sahabat. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya, dalam disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, "Laisa fi nafsi minal hasli syai'un." Enggak ada keraguan bagiku dalam syariat mengusap sepatu. Fihi arba'una haditsan 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa lagi kita berkhairan? Kecuali mereka orang-orang rafidhah, mereka yang sukanya menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang rafidhah mereka enggak senang ahlus sunnah wal jamaah, selalu menyelisih. Bahkan Syekh Abdul Karim Al-Hudair rahimahullah taala memasukkan ketika kita permasalahan beliau pada kitab Syarah Abu Dawud pas pembahasan seperti ini, itu menyebutkan bahwa bab masalah Khufayn itu termasuk dimasukkan pada bab akidah, karena untuk menyelisihi orang-orang rafidhah. Baik, wa qala Ibnu Mubarak wa ghairu. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Al-Awsat karya Ibnu Mundhir, "Laisa fi masih al-Khufayn baina as-sahabati ikhtilaf wa huwa jaiz." Enggak ada perselisihan antara para sahabat tentang pencariatan mengusap sepatu. Wa naqala Ibnu Mundhir wa ghairuhu ijma' al-ulama 'ala jawazihi. Dan Ibnu Mundhir menukilkan dan selainnya ijma para ulama tentang bolehnya hal itu. Wattafaqu 'alaihi ahlussunnah wal jamaah, sepakat ahlussunnah wal jamaah untuk mengusap kedua sepatu sepatu ini. Bi khilafil mubtadi'ah alladziina la yarawna jawazahu. Berbeda melisihi al bid'ah yang mana mereka tidak membolehkan. Ya. Hukmul mas'al al-khuffain annahu rukhsah. Perhatikan, hukum mengusap sepatu atau yang sama kedudukannya hukumnya, itu hukumnya adalah rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Wa fi'luhu afdal. Mengerjakannya, melakukannya afdal. Mungkin ketika antum ke kantor, ya, kantor gak mungkin kan pakai sandal jepit, ya. Gak ada kantor pakai jepit, sepatu pakai kaos kaki, ya. Jadi gimana daripada melepas kaos kaki, ya, itu mengusapnya tentunya dengan, ya, nanti disebutkan bagaimana tata caranya, bagaimana tata caranya. Dan sunnah ini yang jarang sekali kita lihat di negeri kita. Di Saudi sudah biasa itu, sudah biasa para masyayikh dan semuanya sudah biasa, ya, pemandangan yang biasa. Di sini kayaknya nggak biasa. Tidak biasa kalau orang itu pakai sepatu, cuma mengusap aja, masuk ke masjid pakai kaos kaki. Jarang kan? Rata-rata dilepas semuanya. Nah, ini rukhsah. Baik. Annahu rukhsah wa fi'luhu afdal min naf'i al-khuffain wa ghusl ar-rijalain. Ini lebih utama loh, ya. Ini lebih utama dari membasuh, sekedar membasuh kedua kaki. Akhdam bi rukhsatillahi azza wa jalla. Kenapa ini sampai dikatakan afdol? Itu dikarenakan mengambil rukhsah dari Allah. Mengambil rukhsah dari Allah taala, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai bentuk iktidar berkutuah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa? Ketika safar. Antum ketika safar ya, bepergian jauh, kapan orang dikatakan safar? Fi khilaf. Ya. Yang paling nyeleneh Syiah tentunya Al-Qudra. Cari khilaf. Katanya ya keluar daerahmu itu sudah dikatakan safar. Boleh tidak berpuasa. Enak ya, misal antum mau ke mana? Mau turun ke mana? Ke bawah. Itu dikatakan safar itu. Boleh berpuasa. Itu yang paling agak aneh lah istilahnya. Sebagai para ulama, orang dikatakan safar. Ada sebagian mengatakan ini hal biasa, kebiasaan. Yang penting dia keluar kota, dan itu bukan kebiasaan dia. Ya. Yang itu fihi masyaqqah, ada beban, ada keberatan, berat, suatu yang berat. Ya, yang pertama. Yang kedua, ketika seorang lebih dari 80 farsakh, kurang lebih 48 kilo, harus dikatakan safar. Dan ketiga, ya, ketika seorang itu mau berdiam, dia menyiapkan sesuatunya, menyiapkan bajunya, menyiapkan apa, nah, itulah dikatakan safar. Ya, ketika belum safar, belum kena puasa, di sini rukhsahnya apa? Rukhsah safar, mengambil? Rukhsah safar? Qasar. Kalau jamak bukan qasar. Kalau jamak itu ketika bepergian waktunya sampai jadi jamak. Tapi rukhsahnya adalah qasar. Ketika puasa boleh? Boleh berbuka puasa. Ya. Tapi di sini hadis bertentangan sekali. Ya. Antara Nasa'i, Sunan Nasa'i juga Imam Bukhari, Muslim. Ya, di situ Rasulullah SAW pernah safar dan beliau berpuasa. Tapi beliau menyuruh untuk berbuka. Bahkan seorang ya, yang berpuas, yang bersafar dalam keadaan puasa di orang jahat. Di sini kita bagaimana al-jamu baina al-adillah. Ya. Melihat keadaan ketika antum safarnya ke Kalimantan cuma naik pesawat. Ya enggak perlu kok puasa. Karena laisa fihi masyaqqah. Di sini kita melihat kondisi. Ya, ada fiqhul qa'idah, ada fiqhul waqi'. Ya. Kalau seandainya di situ fihi masyaqqah, antum ke Makassar atau ke Sulawesi jalan kaki, ya beda. Ya beda. Hatta ke Solo pun juga jalan kaki ya perang lah. Ya. Nah, di situ fihi masyaqqah itu bisa buka puasa. Sama halnya demikian. Ketika masalah khufain, bolehnya ketika bermukim atau ketika safar. Orang bermukim, kapan mudahnya? Panjangnya selama kapan? Satu hari. Kalau orang yang sabar, tiga hari. Baik, akan kita jelaskan nanti. Wa mukhalafah, ma mukhalifah, wa mukhalafatan lil mubtadi'ah sebagai bentuk menyelisihi ahlu bid'ah. Walmasu yarfa'ul hadath amma tahta al-masuh. Masah atau mengusap itu mengangkat hadath dari apa yang di bawah diusapkannya, tempat yang diusapkannya. Qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallafu dhu hali allati 'alayha qadama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam layatakallaf juga memberatkan ya. Dhu hali lawan atau berbalik dari keadaannya di atas daripada di atas kedua mata telapak kakinya. Bal in kanata fil khuffain mas'al khuffain wa in kanata makshufatain ghasal qadamain fal yashra' lubsul khuff liyamsaha 'alayhi. Nah, bahkan apa? In kanata fil khuffain ketika menggunakan khuffain sepatu beliau mengusap kedua sepatunya. Wa in kanata makhsufatain dan ketika kedua kakinya itu terbuka ya dia cuci kakinya. Di sini ada syaratnya. Ada syaratnya kapan seorang dikatakan menggunakan khuffain sepatu. Ya. Sebagian para ulama mengatakan harus tertutup rapat, nggak boleh ada yang bolong, mungkin karena kemakan tikus bolong itu, itu nggak sah khufain, ya itu nggak sah karena ada bolongnya. Dan sebagian, terus kemudian ini apa? Ini akan menyangkut berhubungan dengan apa? Ketika haji, karena ketika haji nggak boleh pakai khuf, nggak boleh pakai sepatu, sehingga di sini ketika seorang nggak ada nihal, ya. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika haji cuma ada sepatu, digunting, dipotong sampai kelihatan kedua mata kakinya. Karena kalau sepatu kelihatan kedua mata kakinya bukan dikatakan khuf, sekalipun penamaan kita bernama sepatu. Dipahami ya? Baik. Kita lanjutkan. Wa in kana fala yushra'u bil khuf liyamsaha alayhi. ومدد المسح مسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سافره لا يبيح له القصر. Dan mudah waktu bolehnya mengusap sepatu dilihat dari sisi dia seorang mukim, mukim itu dia nggak berpergian, atau dia safar tapi belum boleh dikosor, yeah. Safarnya belum sampai batas minimal kasar. Sini mana? Sini kota Jogja lah. Itu belum sampai berapa kilo? Ada 15, ada 20. Belum sampai ke 80 kilo. Ya pun bolehlah, maka bolehnya sehari, siang sampai malam. Wa binisbatil musafir safar yubihu lahu qasar. Adapun seorang, bagi seorang yang safar, yang dibolehkan baginya qasar, karena rukhsah bagi seorang musafir adalah qasar, bukan jama', ya. Kadang kita belum bisa membedakan antara jama' sama qasar. Belum bisa membedakan antara sebab jama' sama sebab qasar. Kadang kita ya sama aja gitu. Enggak, itu hukumnya berbeda. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. وبالنسبه للمسافر سفر يبيح له القصر ثلاثه ايام بلياليها 3 hari dengan malam-malamnya, 3 hari dengan 3 malam. Rawahu Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-musafir thalathata ayamin bilayalihinna wa yawman wa laylatan lil-muqim. Sebagaimana riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagi seorang musafir 3 hari 3 malam, dan seorang yang mukim itu satu hari satu malam. Wabtida'ul muddah fil halataini yakunu minal hadath ba'da dubus. Kapan dimulai berlakunya itu masa? Itu ketika apa? Yakunu minal hadath. Setelah antum batal. Ya enggak? Setelah antum batal, ba'da dubus. Setelah memakai. Maksudnya ketika memakai, antum batal. Nah, di situ baru boleh bermasah atau mengusap sepatu. Li'annal hadath wal mujib lil wudu. Karena hadath itulah yang mewajibkan antum untuk wudu. Kita akan jelaskan bagaimana tata caranya. Wal anna jawazal mashi yabtadi al hadath. Karena bolehnya bermasah atau mengusap sepatu dimulai ketika setelah hadas, entah kentut atau buang air kecil. Fayaqulu tidak al-muddah min awal jawaz al-masah min al-ulama man yara anna tidak al-muddah yakunu al-masih ba'da al-hadas. Ada sebagian ulama yang memandang bahwa mulainya kapan, yaitu ketika min al-masih ba'da al-hadas. Jadi masah yang pertama setelah hadas itu yang baru diberlaku al-masah al-khufain. Syurutul masih al-khufain wa nahwihima. Syarat-syaratnya apa? Syarat seorang boleh mengusap sepatu ketika wudu. Yang pertama, yushtaratu lil masih al-khufain wa ma yakum maqamahuma min al-jawarih wa nahwihima an yakuna al-insanu hala lubsihi ma ala taharatin al-hadath. Yaitu syarat yang pertama adalah seorang dalam keadaan toharoh ketika memakai apa? memakai sepatu. Maksudnya apa? Sebelum antum menggunakan sepatu dan kaos kaki, antum wudu dulu. Al-taharah antum pakai. Syarat yang pertama itu. Ya. Kalau belum, ya antum lepas dulu, wudu dulu semua, antum pakai. Itu ya. Lima fi sahihain. Ini sebagaimana dalam hadis sahihain wa ghairuhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala liman arada nas'a khuffaihi wa huwa yatawadda. Nabi pernah mengatakan kepada seorang yang dia hendak ingin melepas kedua sepatunya dan dia dalam keadaan berwudu, dakhuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayni. Tinggalkan keduanya. Ketinggalkan, gak usah lepas kedua sepatunya itu, karena aku ini memakainya ketika dalam keadaan suci. Berarti maksudnya di sini adalah syaratnya ketika aku mau menggunakan sepatu dan kaos kaki dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan bersih, beda ya. Dalam keadaan bersuci. Wa hadithu amarna an namsah al khuffain idza nahnu adkhalnahuma ala dhuhrin. Hadis Abu Ahmad min hadis Sufwan Ibnu Asal al-Muradi. Kami diperintahkan untuk mengusap sepatu apabila kami masukkan kedua sepatu tersebut menggunakannya dalam keadaan bersuci. Wa hadha wadih. الدلالة على اشتراط الطهارة عند لبس الخفين. Ini jelas, petunjuknya jelas. Syarat yang pertama harus thaharah sebelum menggunakan kedua sepatu. Falau kana hal lubsihima muhdithan lam yajuz almas'u 'alayhima. Sekalipun apa, ketika antum menggunakannya dalam keadaan tidak bertoharah, maka enggak boleh ketika mau wudu enggak boleh diusap, antum harus lepas dulu. Antum. Yang kedua, syarat yang kedua. Wa yushtaratu an yakuna al-khuff wa nahwuhu mubahan. Sepatunya harus sepatu yang mubah, bukan dari hasil gosok, bukan dari hasil nyuri, bukan hasil dari ngerampas, bukan. Harus itu sepatu memang aku beli dari cari yang halal. Ya, jelas ya. Harusnya halal. Ya, bukan dari nyuri atau bukan dari nyuri di apa masjid. Kadang ada tinggalkan yang lama, pakai yang baru. Tayyib. Fa in kana maghsuban aw hariran binisbati lirrajul. Kalau seandainya sepatu itu dari hasil mencuri atau merampas, atau bahannya dari bahan sutra bagi seorang laki-laki, karena seorang laki-laki nggak boleh pakai kain sutra kecuali ketika kebutuhan untuk perban misalnya. Ya, lam yajuz almasu alaihi, maka nggak boleh diusap di atasnya. Li'an al-muharram la tustabahu bihi rukhsah. Karena sesuatu yang haram tidak menghalalkan, membolehkan sesuatu yang rukhsah. Syarat yang ketiga, wa yushtaratu an yakuna al-khaff wa nahwuhu satiran lirrajul. Syarat yang ketiga adalah itu sepatu harus menutup semua kaki. Kaki itu dari ujung jari sampai di atas mata kaki. Nah, harus menutup semua. Tidak ada lubang atau lubang habis dimakan tikus, enggak. Atau sepatunya lagi lapar buka gitu. Enggak seperti itu. Fala yumsah alaihi idza lam yakun tawfiyan muqtiyan lima yajibu ghuslu. Maka jangan diusap ketika sepatu itu masih kebuka, enggak tertutup. Enggak menutup semua kaki. Bi an kana nazilan 'ala al-ka'b aw kana dhafiyan lakinnahu la yasdur ar-rijal. Atau sebabnya apa? Itu sepatu yang sepatu tapi enggak sampai menutup mata kaki. Berarti sepatu yang mana? Itu kan pertanyaannya. Sepatu yang menutup mata kaki. Sepatu apa itu? PDL ya. Nah, PDL. Terus sepatu yang biasa bisa enggak? Bisa. Syarat pakai kaos kaki. Itu sepatu bukan kaos sepatu sekolah, sepatu. Tapi enggak masuk makna khuf. Karena kalau antum enggak pakai kaos kaki, tetap kebuka mata kakinya. Padahal syarat bolehnya mengusap. Dikatakan dia khuf harus menutup kakinya. Biasanya khuf itu biasanya terbuat dari kulit. Kita tuh pernah beli memang harganya mahal ya, berapa ratus riyalan lebih. Itu cuma dari kulit, biasanya pakai cerita itu. Ketika musim dingin, kalau musim dingin dinginnya minta ampun, ya dinginnya minta ampun, insya Allah harus pakai itu. Kadang harus pakai itu, kalau nggak itu luar biasa. Ya bangun subuh, bangun tidur, wudhu itu pakai menggunakan wudhu air kulkas, dinginnya insya Allah. Ya tangan kadang memerah saking dinginnya. Itu harus menggunakan, biasanya kalau orang di sana kebiasaan musim dingin pakai khuf tersebut, cukup di usap aja seperti itu ya. Baik, atau yang kedua ya, dia sampai menutup mata kaki tapi dia nggak tahu habis dimakan tikusnya ada yang bolong gitu kelihatan. Nah itu juga tidak dimakan khuf. Li sofa'ihi au khuf khifatihi ka jawrab wa ghairihi au kana dhafin lakinnahu la yastur rijal li sofa'ihi au khifatihi, atau karena dia menutup seperti kaos kaki tapi kaos kaki yang mana, kaos kaki yang tipis juga enggak sah. Kenapa? Karena masih terlihat, maka kaos kaki yang tebal yang menutup ya. Ka jawrab ghairu safiq, ya seperti kaos kaki yang memang dia tipis banget. Fala yumsah ala dhalika kulluhu li adami satrihi, karena tidak menutup, dikatakan tidak menutup. Kemudian permasalahan, yumsahu ala ma yakum maqam al-khuffain, dan diusap yang itu kedudukannya penggunaannya seperti khuffain. Fayajuzul mas'u ala al-jawab as-safiq alladhi yastur rijla min sawfin aw ghairu aw ghairu aw ghairihi. Maka boleh seorang pakai kaos kaki, kan sama kan kedudukannya, sepatu sama kaos kaki sama menutup enggak? Tapi syaratnya kaos kaki tersebut menutupi semua kakinya. Ya, bukan dari bahan yang tipis bukan, tapi memang menutup benar. Ada kan kaos kaki kaos kaki apa ya? Bola ya. Tapi ada, enggak harus sampai bola, tapi ada sebagian itu ada yang memang menutup, tetap menutup semua sepatu. Alladhi yastur rijl min sufin aw ghairihi li'anna nabiy sallallahu alaihi wasallam masa'al jawrabain wan na'lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap jawrabain, dua kaos kaki dan na'lain, dan kedua sandalnya. Berarti menggunakan kedua-duanya berarti ya. Kan enggak mungkin kaos sandal doang, kan kelihatan. Rawahu Ahmad wa ghairu wa sahahu at-Tirmidzi. Wastamirru al-mas'u alaihi ila tamamil muddah. Dia terus mengusap kaos kaki itu, mengusap sepatu itu sampai selesai masanya. Duna ma yalbasu fawqahu min khuffin aw na'lin wa nahwahu wa nahwihi. Duna selain apa yang dia pakai di atasnya min khuffin aw na'lin. Wala ta'thir li tikrari khal'ihi wa labsihi wa lubsihi idza kana qad bada' al-mas'u 'ala jawrabihi. Maka enggak ada pengaruhnya dari mengulang-ulang apa melepas pakaiannya, itu enggak ada pengaruhnya menurut beliau habibullah taala. Ada alasannya, mazhab yang lain mengatakan harus dipakai terus sampai selesai. Ada pembatalnya ya, ya di antaranya adalah hadas yang yaitu keluar air besar atau membatalkan. Ada nanti pembatal dari menggunakan khuf. Permasalahan, al-masalah. Yaqulu hafizahullah ta'ala wa yajuzul mas'u al-imamah. Sekarang kita membahas imamah. Kenapa kok dimasukkan pembahasan imamah? Karena ini menduduki sesuai dengan makna al-khuf. Makna sepatu. Tahu imamah? Baik, imamah ya. Beda imamah, beda syimak, dan beda apa? Mislah dan lain. Ahaduhuma, ada syaratnya. Seorang boleh mengusap imamahnya, ada syaratnya. Yang pertama, at-takuna satiratan lima lam tajri al-adah bikashfihi minar ras, menutup kepala selama itu tidak menjadi kebiasaan melepas dan memakainya. Dia sering memakainya setiap hari, maksudnya itu memakai sepanjang harinya. Misalnya contoh ketika di Arab sana, ketika kita kerja di sebuah padang pasir atau di medan gitu, mau gak mau kita harus pakai itu karena saking panasnya, sebagai penutup kepala. Itu fungsinya, bukan kayak anggar. Karena kalau kita menggunakan kan di sana enggak, yang sana ada fungsinya ya, untuk apa, menahan dari panas. Itu pakai kainan ya, yang mana di situ untuk melepas itu susah, maksudnya itu enggak sering dilepas. Itu syaratnya utama. Sama seorang mujahid fisabilillah, ya mujahidin, kita pernah ketemu mujahidin ya. Di sana itu ada tentara-tentara yang memang pakai seragam, seragam doreng, biasanya doreng coklat ya. Nah, ada yang kita ketemu di padang pasir itu memang kayak mujahidin asli, nggak pakai doreng-dorengan, pakai imam, lebih gagah. Itu nggak ketahuan. Ya. Nah di situ mereka harus pakai terus. Maka itu boleh baginya untuk al-mas'alah al-imamah. Syarat yang kedua, antakun al-imamah muhannakah. Imamah tersebut, muhannakah itu maknanya mencekik, maksudnya itu apa? Gubet-gubet ya bahasa Jawanya. Jadi imamah di sini dipakai untuk ini, kemudian diturun sini ke bawah. Ya. Itu memberatkan untuk lepas lagi. Maka itu boleh. Wa hiya allati yudaru minha tahta al-hanaq dawr fa akthar, ya, diputar sampai ke sini, ke leher, semua tutup semua. Ada beberapa cara yang menggunakan, ada yang orang itu, orang Arab dikenal dengan cara menggunakan imamahnya. Oh, di fulan Saudi kayak gini. Oh, fulan Emirati kayak Emirat kayak gini. Oh, di Kuwait oh kayak gini, seperti itu. Ya. Ada yang memang nggak pakai buat gaya-gaya, kan memang itu sebenarnya buat untuk fungsinya untuk supaya tidak terkena panas. Kadang kalau di musim panas, masya Allah, itu angin kayak nampar sudah, panas banget sampai merah kulitnya dah. Maka harus pakai imamah tersebut untuk melindungi kulit. Nah di situ ketika untuk menutupi bagian lubang-lubang di sini, maka itu boleh untuk di mas'alah al-imamah. Au takunu dzata du'abah, atau memiliki ekor ya ke belakang itu. Wa hiya allati yurkha turfuha min al-khalf. Faqad thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dasarnya. Dasarnya adalah telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mas'u al-imamah bi ahaditha akhrajaha ghairu wahid min al-a'immah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah dengan hadis-hadis yang dikeluarkan lebih dari satu para daripada a'immah. Wa qala Umar, man lam yutahhirul mas'u al-imamah fala tahharahu Allah. Siapa yang tidak mensucikannya mas'u al-imamah, maka tidak Allah sucikan dia. Ya. Ini sebagai rukhsah, sebagai rukhsah kok enggak diambil, padahal rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yajuzu al-mas'u al-khuffain wal imamah fi at-taharah min al-hadath. Di sini ya, permasalahan adalah boleh ya kita mengusap sepatu maupun imamah dalam keadaan taharah dari hadath al-asghar. Hadath al-asghar, ada hadas asghar sama akbar. Ada yang pernah apa, mutawasid, ada yang pernah dengar mutawasid? Alam batin syafi'i ada pernah, itu mutawasid. Ya, kalau Imam Ahmad ada asghar yang cukup akbar. Fala yumsah ala syai'in min dalika fihi, amma al-hadath al-akbar fala yumsah ala syai'in min dalika fihi, bal yajibu ghusl ma tahtahuma. Kalaupun ketika itu hadath al-akbar seperti junub ya, maka tidak bisa di apa namanya digantikan kedudukan itu, maka harus dimasah ala syai'in min dhalika bal yajibu ghusl, apa, dibasuh ya di basuh madah tahuma, apa yang di bawahnya. Berikutnya yaqulu hafizahullahu taala wa yumsahu al jabirah, juga boleh bolehnya mengusap jabirah. Antum tahu jabirah? Perban. Perban. Sebagaimana yang Allah bilangkan tadi, ketika ada seorang yang patah tangannya, dia diperban atau luka diperban. Wa hiya aqwat wa nahwiha turbit al-kasad. Itu suatu apa ya, kayak entah itu kan itu kulit atau itu perban, kayak perban yang untuk menutup tulang yang patah. Entah itu gipsum. Ya. Sekarang enggak ada ya. Dulu kan masih ada digip kan, digip itu. Nah, itu yang semisal itulah. وَيُمْسَحُ عَلَى الدِّمَاءِ الَّذِي يَكُونُ عَلْجُرْحِ, diusap pada tempat yang diperban. Nah, misalkan untuk bulu kanan, kirinya patah ya, yang kanan di, tetap di apa? Tetap dibaso, yang kiri cukup diusap saja, kemudian dibaso sisanya. Ya, dibaso sisanya. كُلُّ هَذِي الْأَشْيَاءِ يُمْسَحْ عَلَيْهَا bisyartin an takuna ala qadri hajah, dengan syarat sesuai kebutuhan saja, bukan bukan jadi kebiasaan atau alasan. Ya kalau kita butuhkan tidak masalah ya. Bihaitu takuna al kasri aw al jarhi wa ma qaruba minhu bima la budda min wad'iha ala ini itu adiya muhimmataha ya. Alasannya apa? Mungkin karena luka, atau karena tulang patah, atau karena luka bakar. Luka bakar terus tutup enggak ya? Enggak harus kayak gitu. Ya, mungkin karena luka bakar juga harus tutup karena bisa terlihat aja sesuai dengan kadar kebutuhan. Fa in tajawaza qadral haja. Perhatikan, apabila melebihi dari apa yang dibutuhkan, lazimahu nazru ma zada 'ala haja. Maka mengharuskan untuk dilepas yang kelebihan itu, yang kelebihan itu dilepas sesuai dengan kebutuhan saja. Wa yajuzu masu al-jabirah wa nahwiha fil hadath al-asghar wal akbar wa laysa lil masli 'alayha waqtun muhaddad. Ini pembahasan tersendiri ya, itu fikih ketika dalam keadaan tertentu. Yaqulu hafizahullah taala boleh mengusap al-jabirah, perban, fil hadath al-asghar wal akbar. Ini karena kebutuhan, karena keadaan. Kan gak mungkin kalau ya, al-akbar harus dilepas karena membahayakan. Ya karena membahayakan ya. Maka ini keadaannya ketika dalam keadaan dibutuhkan, sekalipun itu hadatan-hadat akbar. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya. Dan ini dari waktunya sampai sembuh, sampai sembuh. Ya enggak ada batasan waktu. Bal yumsah 'alaiha ila nasbiha aw burhi ma tahtaha. Sampai sembuh, sampai boleh dilepas. Li anna masaha li ajlid darurah. Alasannya apa di sini? Alasannya ada darurah. Kaidahnya apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ketika itu darurat. Kalau enggak darurat, ya tidak. Ya. Fa yataqaddaru bi qadri ad-darurah. Ya. Kaidah yang kedua apa? Ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Darurat itu ditakar sesuai dengan kebutuhannya. Bukan apa-apa darurat, bukan apa-apa darurat enggak. Ya. Kaidah yang pertama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Keadaan darurat itu membolehkan suatu yang mahdur, suatu yang dilarang. Karena yang dilarang apa? Yang untuk suatu dari adab wudu harus dibuka, kan itu mahdur kan? Maka ini darurat, mau enggak mau harus ditutup. Tapi ada kaidah selanjutnya apa? Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditakar sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Dalilnya mana? Dalil ala masil jabirah. Dalil bolehnya mengusap jabirah, yaitu perban. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna fi safar. Suatu ketika kita pergi safar. Fa asaba rajulan minna hajar. Salah seorang di antara kita ada yang kena batu kepalanya. Bocor. Ya. Fashajjahu fi ra'sihi, sehingga membuat kepalanya bocor. Enggak tahu kelas-kelasnya di mana, kejadian kayak apa. Yang jelas salah seorang di antara sahabat Nabi ini kena batu kepalanya dan bikin kepalanya bocor. Tsumma talam, di malam hari dia mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, lantas dia bertanya kepada teman-temannya. Hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Berfatwa tidak asal-asalan. Ya. Orang yang tajamma'al fatwa fa huwa jahil. Orang yang asal-asalan berfatwa, dia menunjukkan dia kebodohan. Ya, terburu-buru menjawab. Ya, perhatikan di sini. Hal tajiduna li rukhsah fit tayammum? Apakah kalian, apa pendapat kalian? Apakah kalian boleh membolehkan aku rukhsah untuk bertayamum saja? Ya, ini darurat, ini kepala bocor, bayangkan. Ya. Harusnya boleh enggak? Ya? Boleh. Qalu mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdir 'alal ma? Jahil ya. Enggak ada rukhsah. Ya, sedangkan kamu masih mampu menggunakan air. Jawaban orang jahil ya. Langsung jawab, langsung asal jeprek aja. Fakta salam famat. Dia mandi terus mati. Tapi jawab jangan coba. Ya, fatwa ngawur kan? Ya, fatwa yang ngawur mengakibatkan kematian. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbiru bidzalika, diceritakan itu semua oleh Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qataluhumullah, mereka membunuh dia, semoga Allah membunuh mereka. Ya. Ini gawatnya, ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ala sa'alu idza lam ya'lam, bukannya mereka itu bertanya ketika mereka enggak tahu? Ya, jangan asal jeplak. Ilam ya'lamu fa inna ma syifa'ul ayyi su'al. Kalau memang mereka enggak tahu, obat penawarnya itu adalah tanya. Ya, jangan asal menjawab. Nah, ini bahayanya, ini faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita pelajari. Apa itu? Ketika kita ditanya, bukan jangan karena lantaran apa? Masa saya enggak bisa jawab? Siapa sih saya? Masa enggak bisa, malu dong. Jangan seperti itu. Imam Malik rahimahullah taala, ketika ada seorang penanya datang dari negeri jauh, dari jauh sana, menyiapkan 40 pertanyaan, yang bisa dijawab cuma 4. Ini orang marah. Ya, ya Imam, ana jauh-jauh sana nyiapin 40 pertanyaan, jawab cuma 4. Apa jawaban Malik? Sono ke pasar, bilang Malik gak tahu apa-apa. Itu seorang alim jujur. Ya. Jangan seperti keadaan seorang sekarang, manusia sekarang, dai-dai sekarang, jawaban Allah. Setiap tanya jawab, tanya jawab. Jawabnya itu langsung spontan gitu, tanpa dipikir dulu. Para ulama itu, ada sebagian kalangan tabi'in itu, ya, mereka ini ketika ditanya permasalahan, tanya ke Sufyan bin Tanya muter terus, dia nggak mau jawab. Ya, ada yang lebih tua, ada yang lebih berilmu, ada nggak tahu, tanya yang lain, sampai muter gitu aja. Itu mereka para salaf. Sedangkan kita begitu bermudah-mudahan untuk menjawabnya, bahkan jawabannya pakai kopas lagi kan? Ya Allah. Dan yang dia kasih, dia nggak paham lagi. Wallah ada jahil ala jahil. Kebodohan-kebodohan. Kenapa? Ya karena dia sudah jawab pakai kupas. Ketika ditanya pakai jawaban kupas lagi. Ini bahaya. Kenapa? Dia memberikan suatu bahasa yang dia gak ngerti. Ini bukan seperti itu. Mending bilang anak tak tahu. Dah selesai. Man qala la adri faqad afta. Siapa yang bilang anak tak tahu, dia sudah berfatwa. Ngajarin orang. Oh, kalau tak tahu, bilang aja tak tahu sudah selesai. Nah, seperti itu. Karena bagian dalam permasalahan fatwa di sini adalah bagian mereka para ulama al-mujtahidin, orang lebih alim, lebih berilmu. Walaupun kita sebagai paling berilmu, maka mestinya kita kembalikan kepada para ulama. Dan kalaupun menukilkan sebuah ilmiah, dibaca dulu, dipahami dulu, jangan sampai dinukilkan tapi kita enggak tahu isinya, bahaya. Ya, seperti himar. Ya, kama fal himar yahmilu asfar. Ya, seperti himar, keledai yang bawa buku-buku. Himar tahu enggak isi bukunya? Enggak tahu. Seperti itu. Tayib. Innama kana yakfihi an yatayammam wa yamsiba ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsilu sa'ir jasadihi. Cukup baginya untuk bertayamum wa yamsiba 'ala jurhihi, dengan apa istilahnya itu, mengusap, ya. Ya, mengusap dari jurhnya, dari bagian yang luka, khirqah, menutupnya, khirqah, ya, untuk kasih isobah, kasih apa? Perban, kemudian yang sabu alihnya diusap cukup, wayang silusa jasa dini, dia membuyur seluruh badannya. Rawahu Abu Dawud Abu Majah wa Sahahu Ibnu Sakan. Rawahu Abu Dawud Jabir bin Abdullah Abu Majah wa Darimi wa Ahmad min hadits Ibn Abbas. Mahal masih min hadil hawa'il, tempat masah dari penghalang-penghalang ini semua. Yumsahu zahirul khaf wal jawrab. Yang pertama, yang ketika jawrab itu atau khaf itu, ya yumsah zahir, berarti yang atasnya. Di sini nas. Ya, perhatikan nas. Kita hanya mengikuti dalil. Ya. Kalau kita pakai akal enggak sampai. Enggak sampai. Ya. Coba bayangkan yang kena kotoran mana? Bawah. Kenapa disuruh di atas? Akal kita sampai enggak? Enggak sampai. Ini wahyu. Ya. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kalau seandainya maksud, kalau seandainya lakana dinu bil ra'i, lakana asfala min al khuffain aula al mahsu min dharika. Kalau seandainya agama itu pakai akal, mestinya yang dibahas itu di bawah daripada di atas. Ini nas, ini wahyu. Kadang kita enggak sampai ke sana. Sehingga akal itu bukan manatul qabul. Allah berikan akal itu bukan sebagai kadar, ya, menerima dan menolaknya dalil. Untuk mencerna dalil, bukan sebagai standar. Nah, di sini sebagai bantahan mereka orang-orang akhlaniin dari ahli kalam. Yumsah dharul khaf wal jawrab, juga termasuk jawrab, kaos kaki. Wa yumsahu akthar imamah, dan diusap kebanyakan mendominasi dari imamah. Wa yaqtasu dhalika bidawa'iriha, dikhususkan apa yang apa mengkupet, apa yang mengkupet, yang melilitnya. Wa yumsah 'ala jami'il jabirah, diusap seluruh jabirah. Jabirah itu perban yang ada melekat pada badannya. Wa sifatul masih al-khuffain, sifatnya gimana? Cara caranya gimana? Yaqulu hafizallahu ta'ala an yadha'a asabi'a yadayhi maqulatain. Meletakkan jari-jemarinya dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah. Bilma 'ala asabi' rijlaihi. Bilma 'ala asabi' rijlaihi thumma yamurruhuma ila saqihi. Jadi gimana yang mengutak-atik itu kaki di atas enggak sopan. Jadi mana nih? Ya. Ini kan sepatu, ini sepatu. Anggap aja ini sepatu, ya. Ya, di basah kedua tangannya, taruh di atas depan. Ini asabi' itu jari jemari kaki terus ke belakang. Nah, begitu. Ala al-Imam Adab Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Abu Hanifah enggak. Jadi kembali sini. Kedua. Sini atas sama bawah. Tapi lebih rajih yang bagian atas sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil. Ya, paham di sini? Baik. Rijlain tu mayamurruhuma ila saqihi. Saq sampai ke saq sini apa namanya itu? Tulang kering ya. Ke sini ke atas gitu. Ya. Yamsahu rijla al-yumna bil yad al-yumna. Kalau kaki kanan dengan tangan kanan. Wa rijla al-yusra bil yad al-yusra. Kalau kaki kiri dengan tangan tangan kiri. Wa yufarriju as-sabi'ahu idza masah. Dan mufarrij membuka gini ya. Jari-jarinya ketika mengusap. Wala yukarril masah, tidak diulangi, cukup sekali. Gampang kan? Mudah, tapi jarang dilakukan padahal ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allahu a'lam bissawab. Rabbil maaf sebesar-besarnya kurang khilaf dalam ucapan saya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.